Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan rumah itu benteng dari fitnah. Jadi kalau banyak fitnah, apalagi zaman kita sekarang adalah zaman fitnah, Nabi memberi 3 petunjuk. Yang pertama, amsik lisanak, tahan lisanmu, jangan banyak bicara, apalagi menggibah atau menyebarkan berita. Kalau orang sekarang mengatakan hoax, ya. Termasuk di dalamnya berita-berita di media sosial, ditahan. Kadang-kadang satu kali ketindis bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Yang kedua, ya, wabki ala khati'atik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Zaman kita sekarang, orang selalu menangisi kesalahan orang. Ya, apalagi kesalahan pemerintah. Dia lupa bahwa dirinya juga banyak salah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian, itu tetap banyak istighfar. Apalagi kita yang memang banyak dosa. Kemudian yang ketiga yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini adalah rumah. Waliyasa'uka baituk. Ketika banyak fitnah, maka hendaknya rumahmu itu mencukupimu. Artinya, rumah itu cukup sebagai pelindung. Biar orang apapun yang dilakukan di luar, apapun yang dibicarakan, apapun yang dipersengketakan, yang diperebutkan, apa saja dari kehidupan manusia, maka cukuplah kamu kalau mau selamat, rumahmu itu mencukupimu. Jadi luar biasa itu rumah. Jadi bukan sekedar pelindung dari panas dan dingin, tapi pelindung dari panasnya api neraka, pelindung dari banyaknya musibah dan bencana. Ya, itulah rumah. Karena itu Al-Quran mengajari kita, ya, sebagai penutup, Al-Quran mengajari kita untuk banyak berdoa, mendoakan penghuni rumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi sifat ibadur rahman adalah banyak berdoa kepada Allah. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami. Jadi minta kepada Allah agar Allah yang membantu. agar istri-istri, anak-anak itu menjadi orang-orang yang saleh. Bukan kita yang menjadikan mereka saleh, tapi Allah yang menjadikan dia saleh. Jangan mengandalkan ilmu, kemampuan, kehebatan, teori. Padahal sekarang kan banyak sekali teori, begini, begini, begini, penelitian. Tapi banyaklah meminta kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Apa makna qurrata ayun? Kalau di tafsir dikatakan penyejuk pandangan. Mata. Jadi mata itu lambang kebahagiaan, kesengsaraan. Walaupun kalau anak muda, mata itu lambang cinta. Dari mata turun ke hati. Tapi Al-Quran membahasakan qurratu ayun. Karena itu dalam surga disiapkan hurul ain. Hurul ain. Sama kalau di dunia qurrata ayun, nanti di akhirat ditambah dengan hurul ain, pelengkap dari qurrata ayun. Jadi bidadari itu hanya pelengkap, bukan inti. Kadang orang selalu membayangkan bidadari, padahal inti sebelum dia dapat bidadari itu di rumahnya, istri dan anaknya. Maka kalau dia saleh, istrinya saleha, maka dia menjadi suami istri di dunia dan nanti juga menjadi suami istri di akhirat. Cuma Allah menambah nikmatnya dengan diberikan lagi bidadari. Karena itu wanita yang salihah itu lebih mulia, lebih suci, lebih afdal daripada bidadari. Ya, karena itu carilah yang lebih afdal di dunia ini daripada bidadari. Itulah istri-istri yang salihah. Nah, qurrata ayun, qurrata ayun, penyejuk pandangan. Ia disebut qurrata ayun karena mata itu sebagaimana tadi saya katakan, disebutkan oleh para ahli tafsir, itu lambang kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalau orang bahagia, biasa saking bahagianya menangis. Kapan orang menangis? Kalau yang suka nonton sinetron, nanti menangis kalau kena musibah. Ya. Nanti berdoa kalau kena musibah. Nanti jadi tobat kalau kena musibah. Ya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya agama kita lebih sempurna daripada pendidikan seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala suatu hari mau berbuka puasa. Utsman adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Tapi juga paling banyak sedekahnya fisabilillah. Suatu hari ketika mau berbuka, maka istrinya menyiapkan segala macam makanan untuk berbuka. Yang kalau sekarang mungkin ada sate kambing, ayam, segala macamnya ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing pada zamannya. Yang jelas disiapkan yang terbaik. Maka ketika berbuka, Utsman menangis. Banyaknya makanan, menangis. Kalau kita biasa menangis kapan? Ketika tidak makan. Ya, apalagi santri, terlambat saja mengamuk. Tapi orang dulu yang saleh, karena banyaknya makanan, justru menangis dan merendahkan diri. Beliau kemudian mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya takut nikmat-nikmat ini diberikan kepadaku hanya di dunia. Saya diberi nikmat-nikmat ini di dunia. Saya khawatir justru nanti di akhirat saya tidak dapat. Sementara banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih afdol daripada saya tidak diberi nikmat seperti ini." Ya, menangisi kekayaannya. Kalau sekarang kan orang menangisi kekayaan orang, maka tidak bisa kita menjadi soleh, karena selalu orang yang diukur, bukan diri kita yang diukur. Bukan menangisi kesalahan orang lain terus. Ya, jadi menangisi harta yang banyak, takut kenikmatan itu diberikan oleh Allah di dunia saja, bukan di akhirat. Padahal dia sudah besar sekali infaknya di jalan Allah, kemudian dijamin lagi masuk surga. Ya kan, termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Tapi pada saat yang sama tetap tawadu, menganggap sahabatnya lebih baik daripada dia, menganggap nikmat itu jangan sampai dia dapatkan hanya di dunia saja. Jadi jamaah sekalian, qurratu ain. Kalau orang menangis itu ada dua macam air mata. Nanti bisa diperiksa. Kalau menangis karena bahagia, air matanya teduh dan sejuk. Tapi kalau menangis karena kepedihan, itu air matanya panas. Kalau anaknya misalnya hafal Quran 30 juz, tampil mengaji dengan baik, menangis, air matanya sejuk. Karena surga itu sejuk. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Makanya air matanya sejuk. Tapi kalau anaknya narkoba, dikejar polisi, ditembak mati, menangis, tapi air matanya panas. Karena panas itu dekat dengan api neraka. Kalau tidak percaya, dibuktikan, diperiksa air matanya. Ya, kalau lagi menangis karena senang, air matanya sejuk. Kalau menangis di tengah malam, di akhir malam karena bersujud kepada Allah, air matanya sejuk. Ya. Tapi kalau menangis masuk penjara, air matanya jadi panas. Kemudian yang terakhir, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah bagi kami orang-orang yang takwa sebagai imam. Maka sini ada beberapa poin. Yang pertama, hendaknya orang tua itu selalu berdoa untuk istri dan anak-anaknya agar anaknya itu menjadi imam. Dan bukan sembarang imam, bukan imam masjid saja, tapi imamnya orang-orang yang takwa. Ini kan cita-cita yang luar biasa. Imamnya orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu bukan sembarang orang. Maka didoakan dia menjadi imam. Kalau tidak bisa menjadi imam, hendaknya berimam mengikuti orang-orang yang takwa. Jadi memimpin orang-orang yang saleh, yang baik. Kalau tidak bisa memimpin, dipimpin oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ya, bagaimana kita, anak-anak kita bisa menjadi pemimpin orang-orang yang takwa? Kalau tidak bisa, kita berimam mengikuti orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Karena kalau mengikuti orang yang takwa, ya kita juga berusaha menjadi orang yang takwa. Kalau memimpin orang-orang yang bertakwa, berarti kita harus lebih takwa, lebih beriman, lebih saleh daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Makanya tadi kan kita katakan, seseorang sebelum menikah dilihat bisa memimpin atau tidak. Yang kedua, tadi lupa disebut yang kedua ya. Yang pertama tadi menjadi qudwah, uswah, menjadi panutan. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus tegas. Tegas tapi lembut. Jadi kepala rumah tangga, bapak atau calon bapak, hendaknya tegas tapi lembut. Karena anak-anak, istri tidak bisa dipimpin kalau tidak tegas. Ya, itu bahaya, nanti istrinya yang jadi pemimpin. Terbalik. Ya, makanya dia harus bersifat ar-rijal, ya, laki-laki. Laki-laki di rumah, laki-laki di luar rumah. Banyak orang kan pemimpin di luar rumah. Bahkan banyak orang pemimpin negara. Tapi di rumah tangganya dia prajurit, tidak bisa memimpin istrinya, anaknya. Sementara yang dimintai pertanggungjawaban nanti, yang pertama kali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Itu yang ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Itu kan kembali pertama kali kepada rumah, keluarga. Karena serendah-rendahnya kepemimpinan, kepemimpinan rumah tangga, dan semua akan mengalaminya. Ya, kalaupun ada yang tidak ditakdirkan, itu sedikit. Ya, tapi kebanyakannya ditakdirkan nanti menjadi pemimpin. Semuanya jadi pemimpin rumah tangga. Kalau pemimpin jadi gubernur kan cuma satu dalam 5 tahun. Tapi kalau pemimpin rumah tangga, siapa saja, tidak perlu pemilihan. Siapa yang sanggup, siapa yang memenuhi syarat seperti yang disebutkan Nabi, silahkan jadi pemimpin rumah tangga. Ya kan itu jamaah sekalian. Sebagai kesimpulannya bahwa ya baiti jannati itu kembali kepada kita. Menjadikan rumah kita seperti apa? Kembali kepada kita. Sebagaimana model rumah kita secara lahirnya kembali kepada kita. Demikian juga maknawinya. Menjadikan taman-taman surga atau taman-taman neraka. Kembali kepada kita. Pilihannya cuma dua. Tidak ada pilihan ketiga. Antara surga dan neraka atau antara neraka dengan surga. Tidak ada. Cuma dua pilihan. Dan itulah keadilannya Allah. Karena menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Nah, kemudian juga sedikit lagi ya bahwa rumah tangga itu fitrah. Agama tidak menyalahi fitrah, tapi membimbing fitrah agar bisa lebih lurus, lebih sempurna, bukan mengikuti insting. Kenapa kamu jadi bapak? Ya pokoknya insting saya kan laki-laki, bisa punya anak. Tapi hendaknya dibekali dengan ilmu agar instingnya itu jadi sempurna dan lurus. Karena banyak manusia sekarang bentuknya laki-laki, tapi tidak bisa jadi laki-laki. Ada juga yang bentuknya seperti perempuan, tapi tidak bisa jadi perempuan yang baik. Itu semuanya bisa diperbaiki di rumah tangga. Walaupun tentu banyak hal yang perlu dibicarakan, tapi secara umum itu beberapa poin-poin saja. Kalau mau lihat contoh yang bisa kita ambil bagaimana membuat rumah yang baik, ya coba kaji surat An-Nahl. Surat An-Nahl, surat tentang lebah. Itu contoh rumah yang terbaik. Bagaimana perilakunya, bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana muamalahnya dan sebagainya, itu ada semua di situ. Kemudian contoh rumah yang paling jelek juga ada. Ya. Dalam surat Al-Ankabut, rumah laba-laba. Bagaimana laba-laba betina dengan jantan anak-anaknya dan sebagainya. Itu ada pelajarannya di situ. Kemudian kalau ingin melihat contoh keluarga yang bisa kita tiru juga ada dalam Al-Quran. Keluarga Imran, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang diberi gelar keluarga Ali Imran. Ya, dipelajari tentang keluarga Imran supaya kita bisa tiru tentang Imran, tentang anaknya Maryam. Ada lagi surat khusus, surat Maryam, sampai bisa melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi pelajari ya, supaya ada petunjuk bagi kita, pedoman bahwa begitulah membina keluarga, menjadikan rumah adalah surga. Ya. Nah, walaupun ada juga yang sebaliknya, keluarga yang kurang bagus seperti imraati Nuh, Lut. Ya. Kemudian kalau suaminya jahat, ada imra'atu Fir'aun. Kalau suami yang baik seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Kemudian ada wanita yang tidak punya suami seperti Maryam, tapi bisa nanti melahirkan keluarga yang luar biasa. Lengkap petunjuk ya Al-Quran. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana ciri-ciri rumah yang dinaungi rahmat oleh Allah, dan bagaimana cara agar rumah kita terbebas dari pengaruh negatif? Tadi sudah diterangkan ya sebenarnya, secara poin-poinnya saja. Kemudian coba sedikit perhatikan secara ringkas, ketika Allah menyebutkan tentang surga, dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Itu gambaran rumah di dalam surga. Dan bisa kita ambil pelajaran rumah kita, surga kita di dunia, bahwa rumah itu yang selamat, ya, salamun alaikum, la lagun fiha wa la ta'thima. Jadi rumah yang dinaungi rahmat adalah rumah yang penuh dengan zikir, tidak banyak permainan, ya, tidak banyak taksim, tidak ada dosa. Kemudian selalu mengucapkan kata-kata salamun, keselamatan. Dan itu rumah-rumah yang dinaungi malaikat, ya, yang tadi sudah disebutkan ada majelis zikir, majelis ilmu. Karena itu rumah jangan dipenuhi dengan suara-suara syaitan, musik dengan segala macamnya, ya, film-film yang segala macamnya yang mengandung maksiat, karena malaikat lari darinya. Gambar-gambar, apalagi patung-patung, ya, itu semuanya harus bersih dari rumah supaya malaikat masuk. Bagaimana mau dapat rahmat kalau malaikat saya tidak mau masuk? Ya. Ditegakkan di dalamnya zikir, baca Al-Quran. Afdalu zikir alal itlaq, yakni qiraatul Quran. Jadi penghuni rumah harus membaca Al-Quran. Paling minimalnya salat. Karena kalau salat pasti membaca Al-Quran. Itu paling minimalnya. Jadi bagaimana mungkin datang rahmat kalau ada yang tidak mau sholat? Ya, dan segala macam yang berkaitan dengannya. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaannya mirip dengan tadi ya, bagaimana hukum menyimpan foto di dalam rumah? Hanya disimpan di satu tempat, apakah malaikat enggak masuk di dalamnya? Ya, sebenarnya semua foto itu tidak disukai oleh malaikat. Ya, apakah hanya sekedar disimpan, apalagi kalau dipajang-pajang? Para ulama hanya memberikan rukhsah kalau foto itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Kalau tidak, tidak perlu. Karena itu musibah ya, di zaman kita sekarang, ketika itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat lumrah. Bahkan kadang sebagian manusia menjadikan termasuk, ini yang lebih parah lagi, termasuk ketika amal ibadah itu dipoto. Seakan-akan ibadah itu dipersembahkan kepada makhluk. Lihat saya ibadah, lihat kami taklim, lihat kami belajar, lihat kami sholat malam, lihat. Bahkan harusnya ibadah itu hanya untuk Allah, mengurangi nilai keikhlasan. Para salaf mengatakan seperti Malik Ibn Dinar rahimahullah, uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Ya, rahasiakanlah amal-amal kalian, amal-amal kebaikan kalian, sebagaimana kalian merahasiakan aib-aib kalian. Itu cara supaya bisa beribadah lebih ikhlas. Kecuali ada masalah tertentu. Kalau hanya sekedar pamer, apalagi naik haji, baru sampai di bandara, dipoto lagi, baru sampai di Jeddah, sampai di tawaf, itu menguranginya, mengurangi nilai keikhlasan. Naam. Allahu a'lam. Bagaimana kalau kebaikan atau akhlak suami baik, suami baik diukur oleh anggota keluarga, terutama istri, berdasarkan keduniaan? Apakah ini kita ikuti selaku suami atau ayah agar mampu menjadi suami atau ayah yang baik? Ya, makanya suami itu hendaknya mendidik istrinya. Ya, tapi tentu butuh waktu dan perjuangan diajari. Itu dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaddaqna ya ma'syaral nisa, fa inna aktsarakunna ahlan nar." Ahlan nar. Bersedekahlah wahai para wanita, karena sungguhnya kebanyakan nanti penghuni neraka adalah kalian wahai para perempuan. Jadi harusnya istri itu diajari banyak bersedekah, bukan diajari banyak mengukur dengan dunia. Karena sedekah itu tidak dibatasi nanti banyak uang, itu keliru. Tidak ada batasnya sedekah. Yang ada batasnya adalah zakat. Jadi zakat itu dibatasi minimalnya harus punya sekian baru keluar. Juga dibatasi keluarnya sekian, 2,5% saja. Kalau sedekah tidak ada batasnya. Berapa yang kita miliki tidak ada batasnya. Berapa yang dikeluarkan juga tidak ada batasnya. Cuma dibatasi jangan sampai memberikan mudarat kepada keluarga sendiri kalau dikeluarkan semua. Tapi batas banyaknya sebenarnya tidak. Ya, asal jangan lebih dari sepertiga harta. Walaupun kenyataannya sebagian sahabat seperti Abu Bakar, Umar itu mengeluarkan separuh hartanya. Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Tapi para ulama mengatakan Umar mengeluarkan separuh, Abu Bakar mengeluarkan seluruhnya, bukan seluruh hartanya, tapi seluruh yang dia miliki pada waktu itu. Maksudnya, kalau kita sekarang misalnya bentuk uang, seluruh uang yang kita miliki, bukan seluruh harta, rumahku juga, perusahaanku juga, semua yang saya miliki, tidak. Tapi yang dia pegang pada waktu itu, dia sedekahkan seluruhnya. Ya. Nah, jadi bukan seluruh tanpa sisa, tapi tanpa sisa yang dia pegang. Ya betul. Nah, jadi diajari banyak bersedekah, dididik. Sampai kemudian, ya, puncaknya seperti Nabi dan seperti para sahabat atau tabi'in yang lain. Contoh, ya, yang mudah mungkin dipahami. Kalau istri itu dididik. Seperti ketika Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaih, ya, ketika diangkat menjadi khalifah, kemudian satu malam, ya, baru-baru diangkat, belum terlalu lama, istrinya berdandan, ya, namanya perempuan, karena sudah jadi istri khalifah, diambil perhiasan-perhiasan hadiah dari bapaknya. Bapaknya juga khalifah, dari kakeknya, kakeknya juga khalifah. Dia coba, kurang pas, coba lagi yang satu. Setelah Umar melihatnya, mengamatinya, selesai istrinya, kemudian gilirannya. Jadi jangan dipotong, ya, selesaikan dulu hajatnya, baru kemudian dipanggil baik-baik. Wahai istriku. Ya, istri menjawab, labbaik, ya, saya dengar. Sekarang saya diangkat memegang amanah sebagai khalifah kaum muslimin. Maka saya memberikan kepadamu dua pilihan. Mulai malam ini dua pilihan. Istri menjawab, apa itu pilihan wahai suamiku? Pilihannya dua. Harta ini yang kamu pamer-pamerkan ini di hadapanku, kembalikan ke Baitul Mal. Kembalikan. Karena saya sekarang pemimpin kaum muslimin. Saya tidak mau nanti menjadi pemimpin dikait-kaitkan dengan harta tersebut. Atau pikiran saya tidak fokus pada kepemimpinan. Karena ada harta-harta itu yang mengganggu. Kembalikan. Kalau tidak mau kembalikan, saya cerai. Kalau sudah bagus, jangan nanti pulang-pulang begitu, ya. Itu hasil pendidikan yang lama. Maka apa jawaban istrinya? Wahai suamiku, tidak ada yang paling saya cintai setelah Allah dan Rasulnya melebihi cintaku kepadamu. Sami'na wa ata'na. Tadinya dia menjadi orang yang paling kaya, berubah menjadi orang yang paling miskin. Ya begitu. Kalau sanggup, kita kan tidak perlu sampai begitu. Tapi minimal, ya, mencontoh supaya hati tidak tergantung kepada dunia. Dunia itu di tangan, bukan di dalam hati. Karena itu menakjubkan kemudian, namanya diuji, orang kan diuji. Diuji keikhlasannya berbuat baik. Ketika Umar ibn Abdul Aziz terbunuh, memerintah hanya 2,5 tahun. Tapi Allah memberkahinya luar biasa. Kita tidak cerita, singkat ceritanya. Ketika wafat suaminya, kemudian yang diangkat menjadi khalifah itu adalah adik istrinya. Adiknya Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Maka setelah dilantik menjadi khalifah, adiknya ini datang kepada Fatimah, kakaknya. Wahai mbak, kalau orang Jawa kan, wahai mbak, kakak perempuan. Dulu kalung-kalungmu, gelang-gelangmu dan semua perhiasanmu yang kamu kembalikan ke Baitul Mal itu masih saya simpan. Sekarang saya jadi khalifah. Kalau kamu mau, silahkan ambil kembali. Tidak ada yang kurang, biar sedikit pun. belum dibagi-bagi karena harta negara juga masih banyak. Tapi apa jawaban perempuan ini? Dia menjawab, saya mengimpakkannya karena Allah, bukan karena Umar bin Abdul Aziz. Itu baru perempuan. Karena dididik. Ya, dididik. Bukan dibiarkan saja diikuti maunya. Itu tadi butuh ketegasan. Uang belanja sekian, mau tambah dilihat maslahatnya. Kalau tidak, tidak boleh. Jangan karena menangis, sudah, ambil lagi. Besok menangis lagi, ambil lagi. Besok menangis lagi, tidak ada ya. Cari ini di tempat orang. Ya, itu kebanyakannya karena ya pengaruh perempuan. Yang terakhir ya, yang 9 juga. Nah, bagaimana jika yang berilmu seorang anak sedangkan orang tuanya jahil sehingga cara memimpin keluarga kacau? Bagaimana sikap seorang anak karena anak tidak dalam kondisi ideal untuk mengingatkan orang tua? Ya, pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi kita hidup memang tidak selalu dalam kondisi ideal. Itulah tadi saya bawakan di awal ceramah. Minimal seseorang mukmin itu amalan yang paling afdol, la tattahimahu, Allah tattahimahu, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Bersyukur kalau kamu bisa belajar, orang tuamu tidak belajar. Bersyukur kalau kamu bisa punya ilmu, orang tuamu orang jahil. Berarti meningkat. Yang parah kalau orang tuamu berilmu, kamu jadi orang jahil. Itu parah. Tapi kalau orang tuamu orang jahil, kamu orang berilmu, berarti meningkat. Justru kamu bisa menjadi sebab orang tuamu selamat. Ya, maka bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Ya, makanya tadi kita bicara keluarga, makanya ada namanya birrul walidain. Anak yang berbakti. Berbakti itu di mana? Pasti di rumah. Ya. Walaupun bisa berbakti di luar rumah, tapi tidak akan ideal, tidak akan sempurna kecuali dia berbakti kepada orang tuanya di rumah. Karena itu birrul walidain tidak dibatasi sampai di rumah saja. Bahkan ketika kita keluar dari rumah, punya rumah sendiri, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Bahkan tatkala orang tua sudah meninggal, ya kan, tidak berhenti birrul walidainnya. Kita tetap harus berlaku baik kepada orang-orang yang menjadi sahabat orang tua kita. Untuk mengingatkan orang tua kita, kita berbuat baik kepada sahabat, orang-orang dekat dengan orang tua kita. Ya, justru dengan ilmunya ditunjukkan baktinya kepada orang tuanya, supaya orang tuanya bisa ya terpengaruh dengan kebaikan dan ilmu yang kita miliki. Ya, karena itu tipsnya ya, kalau misalnya kita berbuat sesuatu kemudian orang tua tidak senangi, apalagi kalau itu kebaikan, ya maka hendaknya dijawab dengan bijaksana. Ya, misalnya ya, misalnya kita mau sholat tepat pada waktunya. Kadang kalau orang tua jahil, kadang mengatakan ya tidak usah terlalu rajin. Yang penting, kalau orang Jawa kan bilang yang penting hatinya baik. Ya, maka dijawab, jangan bilang wah itu kan aliran kejawen, itu kan jangan. Orang tua itu secara psikologisnya tidak mau digurui, karena dia orang tua merasa lebih tinggi, lebih berilmu, lebih. Walaupun kenyataannya tidak selalu demikian. Nah, maka kita merendah, tapi memberi pelajaran. Ya, ya betul bahwa misalnya tadi yang penting hatinya ingat. Tapi akan lebih ingat lagi kalau saya cepat ke masjid. Nah, kalau di rumah yang saya ingat nonton, main, ya. Dan Nabi juga misalnya semakin tua, semakin lama ibadah, semakin bagus ibadahnya. Ya itu yang saya ikuti. Jadi beri pandangan, membuka akal sehatnya, bukan dilawan. Karena ada orang belajar agama, yang pertama kali dimusuhi bapak dan ibunya. Setelah dulu tidak belajar agama, jadi anak nakal, keluyuran, main motor. Setelah belajar agama, justru yang dimusuhi bapak dan ibunya. Ah, ini kesalahan fatal. Harusnya orang belajar agama itu semakin kasih sayang kepada sesama manusia, dan lebih khusus lagi kepada kedua orang tua. Jadi kalau masih dalam proses pendidikan, hendaknya banyak berbuat baik saja, terus berbuat baik. Tidak usah dulu banyak ceramah, orang tua banyak, tidak usah. Buktikan dulu. Nanti ketika dia melihat buktinya baru mulai bicara. Supaya amal kita jelas dan ilmu kita juga semakin baik. Baru banyak bicara. Misalnya contoh konkretnya, kalau sebelum belajar kita malas bangun, kita duluan bangun. Kalau sebelum belajar tidak pernah membersihkan rumah, ya bersihkan rumah. Itu kan pekerjaan yang simple ya, gampang diamalkan. Kalau sebelum belajar tidak pernah cerita-cerita sama orang tuanya, mau-maunya pergi-pergi. Sekarang ketika mau pergi, jauh atau dekat, minta izin sama orang tuanya. Hargai orang tuamu, anggap orang tuamu. Ya. Pak, Bu, saya mau pergi masjid. Kalau ada yang cari, saya di masjid. Ya. Hargai orang tua, supaya orang tua merasa anak saya ini belajar tambah baik. Diringankan bebannya, didoakan. Bapak ibu, saya mau pergi belajar, mudah-mudahan saya jadi anak yang baik. Orang tua saya bisa doakan, dan seterusnya dan seterusnya, supaya dia melihat perubahan itu memang nyata dan nampak, bukan teori. Karena banyak orang belajar teorinya saja, di masjid saja baik, di rumahnya kenapa tidak pulang di rumahmu? Banyak gambar di rumahku, nyala terus televisi, musik. Ya siapa yang mau perbaiki kalau bukan kamu yang perbaiki? Tapi tentu dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang santun, supaya memberi kesan yang baik sebelum dia kerjakan kebaikan itu. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan, namanya dipaksa, berarti dia tidak merasakan itu kebaikan, hanya karena ya dipaksa. Nah, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya mengucapkan jazakumullah khair kepada pengurus masjid yang berprasangka baik ya, kepada saya untuk berbicara ya. Walaupun mungkin di antara jamaah sekalian ada yang lebih pantas ya, berbicara, tapi agama adalah nasihat ya. Kita sampaikan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memperbaiki rumah-rumah kita semuanya, memperbaiki keluarga-keluarga kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Qulu kama tasmaun, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.